الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Kita sampai pada halaman 76 tentang larangan keras menyimpang dari ijma'. Dan kalau kita perhatikan, kita sudah membaca 110 halaman lebih ya. Sekitar 110 halaman dari mulai mukaddimah. Yang kita yakin, andaikan cuman punya bukunya, mungkin tidak terbaca. Maka dengan ikut kajian, itu salah satu manfaatnya adalah membaca secara berurutan, meskipun belum semuanya. Baik, sekarang kita akan baca, dilarang keras menyimpang dari ijma'. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Dilarang keras menyimpang dari ijma. Menyampaikan sebuah pernyataan yang melanggar ijma yang qat'i atau pasti termasuk kesalahan besar, karena kita diperintahkan untuk mengikuti kesepakatan kaum mukminin dalam beragama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Fama kana fihi nassun hukmallahi au li rasulihi sunnatin awlil muslimin fihi ijma'un lam yasa ahadan alima min hadha wahidan an yukhalifahu. Perkara yang telah ditegaskan dalam nas sebagai hukum Allah, ditegaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada ijma tentangnya di tengah kaum muslimin, maka tidak boleh bagi seorang pun yang mengetahui salah satu dari tiga hal ini untuk menyimpang darinya. Keterangan semisal disampaikan oleh Syekhul Islam, beliau menegaskan, Wa idha thabata ijma'ul ummati ala hukmi minal ahkami lam yakun li ahadin ay yakhruja an ijma'ihim. فَإِنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ. Apabila terbukti ada ijma umat dalam satu hukum tertentu, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari ijma mereka, karena umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Baik, kemarin telah kita sampaikan beberapa dalil ya, bahwa ijma adalah dalil. Dalil bahwa ijma adalah dalil, karena dalil yang disepakati dalam Islam ada empat, apa saja? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kita sudah membahas Al-Quran dan hadis, dan kita sekarang sedang membahas yang ketiga, yaitu ijma'. Di antara bukti bahwasanya ijma' adalah dalil, sabda Nabi SAW, La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Berarti menyimpang dari ijma' adalah kesesatan. Umatku tidak mungkin sepakat dalam kesesatan, maka menyimpang dari ijma' adalah kesesatan. Jika ijma' itu ijma' yang qat'i. Dan yang dimaksud dengan ijma' yang qat'i adalah ijma' yang valid. Yang valid artinya yang memang betul-betul terjadi, ada di tengah masyarakat, ada di kalangan kaum muslimin. Seperti sepakat khamr itu haram, itu ijma' qat'i. Sepakat bahwa jilbab itu wajib bagi muslimah. Sepakat bahwa sholat lima waktu itu wajib. Sepakat bahwa riba itu haram. Sepakat-sepakat seperti ini tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil pendapat yang berbeda. Selanjutnya, kita akan melihat pembagian ijma. Pembagian ijma. Ijma terbagi menjadi beberapa macam dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya, pertama, pembagian ijma ditinjau dari proses pembentukannya. A. Ijma qawli atau terucapkan, semua mujtahid menyatakan sepakat tentang hukum tertentu. Misalnya, mereka sepakat bahwa sesuatu adalah halal atau haram. B. Ijma sukuti atau ikrari atau persetujuan, yaitu ada satu pendapat ulama yang masyhur di kalangan semua ulama yang lain, tetapi tidak ada pengingkaran apapun dari yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah ijma istiqra'i, penelitian, yaitu ijma dari hasil penelitian. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan semua perkataan ulama dalam satu masalah tertentu, dan mereka sepakat terhadap hukum tertentu. Untuk ijma sukuti dan ijma istiqra'i, ulama berbeda pendapat apakah ijma tersebut terhitung sebagai dalil ataukah tidak. Sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil zanni. Baik. Pembagian ijma dilihat dari proses pembentukannya. Jadi seperti yang kita tahu, ulama itu berada di mana, Pak? Ulama itu berada di mana? Tersebar di berbagai penjuru dunia. Di sini ada, meskipun ada di satu tempat tertentu yang jumlahnya paling banyak. Misalnya di Mekah dan Madinah itu paling banyak. Kemudian di Mesir juga banyak. Di Irak, dulu banyak sekali Irak ulama. Kemudian di beberapa daerah Afrika Utara, ada Aljazair, ada Maroko, dan kanan kirinya Libya, itu juga banyak ulama. Mauritania. Kemudian sejalan dengan perkembangan zaman, Islam ada di banyak tempat termasuk di Eropa. Sehingga di masing-masing negara-negara non-muslim juga di situ ada komunitas ulama. Di Eropa itu ada lembaga fatwa Eropa, Lajnah Eropa. Dan lembaga ini yang mengeluarkan fatwa terkait kasus-kasus kontemporer di negara-negara muslim minoritas di Eropa. Amerika juga ada. Ada lembaga fatwa Amerika. Ya, kalau di tempat kita ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, di sana ada Majelis Ulama Eropa dan ada Majelis Ulama Amerika. Dan banyak anggotanya adalah para masyayikh, para doktor yang berdakwah di daerah-daerah itu, dan mereka membuat sebuah komunitas untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Di masa silam, ulama juga sudah tersebar di berbagai macam negara kaum muslimin. Karena itu ada ijma' yang disebut dengan ijma' qawli. Bagaimana pembentukan ijma' qawli? Yaitu semua mujtahid menyatakan sepakat akan hukum X. Ini disebut dengan ijma' qawli. Contohnya seperti apa, Pak? Misal ya. Di zaman sahabat, semua sahabat mengatakan X. Semua sahabat mengatakan X. Berarti mereka sepakat kalau X ini adalah kebenaran. Maka menyalahi hukum X ini kesesatan. Sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Dan ijma' qauli ini apakah terbentuk? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kayaknya tidak mungkin ijma' qauli itu terbentuk. Dan ada yang mengatakan mungkin saja itu terbentuk, tapi di masa ketika para sahabat itu belum tersebar di mana-mana. Yang kedua adalah ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu begini. Ulama pada mendiamkan. Dan diam itu tanda setuju. Diam tanda apa? Setuju. Maka proses pembentukannya adalah ada ulama yang membuat pernyataan X dan pernyataan itu tersebar di mana-mana. Tapi tidak ada pengingkaran satupun dari ulama yang lain. Sehingga ketika tidak ada pengingkaran, indikator itu apa? Setuju. Lalu ada ijma' yang disebut dengan ijma' istiqra'i. Ijma' istiqra'i itu ijma' berdasarkan penelitian. Ada orang meneliti dengan membaca karya-karya para ulama dari berbagai daerah. Karya A, karya B, karya C, dan seterusnya. Dibacain semuanya. Lalu ternyata dari hasil membaca itu, semuanya kompak untuk menyatakan X. Maka ijma' seperti ini disebut dengan ijma' istiqra'i. Biasanya, untuk ijma' istiqra'i, itu kalimatnya kayak gini. Yang saya tahu, Pak, semua guru saya mengatakan seperti ini, yang saya tahu. Atau dia membuat pernyataan, saya tidak mengetahui ada ulama yang beda pendapat dalam masalah ini. Nah, kalimat saya tidak mengetahui ada ulama yang beda pendapat dalam masalah ini kan tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong saya, Aminur Bais, ya nggak dianggap. Kamu sudah baca berapa buku. Tapi kalau yang bicara Imam Nawawi, saya tidak tahu ada ulama yang beda pendapat dalam masalah ini. Yang bicara siapa? Imam Nawawi. Berarti kemungkinan besar memang tidak ada. Atau misalnya yang bicara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti kemungkinan besar memang tidak ada. Karena mereka adalah para ulama ahlu tahqiq yang mendalami banyak sekali karya-karya para ulama sebelumnya. Sehingga kalau beliau saja ngomong seperti itu, berarti kemungkinan besar tidak ada. Makanya kadang jadi standar begini ya. Seorang ahli hadis. Ada orang tanya, "Wahai Syekh, saya menemukan hadis seperti ini. Ini benar atau tidak?" Ahli hadis ini mengatakan, "Saya enggak pernah tahu hadis tentang ini." Berarti kemungkinan apa? Tidak ada. Kenapa? Karena jika seorang ahli hadis saja enggak pernah tahu, padahal beliau sudah banyak sekali membaca hadis, kemungkinan besar ini tidak ada. Kemungkinan besar ya. Baik. Itu yang disebut dengan ijma' istiqra'i. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, tidak dijumpai adanya yang menyalahi hukum X, berarti hukum X ini beliau simpulkan nampaknya ulama sepakat dalam masalah ini. Ya, kemudian tentang ijma' sukuti dan istiqra'i tadi, ulama berbeda pendapat apakah terhitung ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih kuat adalah masuk dalam kategori dalil dhanni. Masuk dalam kategori dalil dhanni. Dan kita bisa menjumpai banyak ijma' istiqra'i itu di beberapa buku fikih seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudama, Al-Majmu' karya Nawawi dan seterusnya. Baik, kita sebagai masyarakat awam gimana? Intinya mengenal kalau nanti ada yang mengatakan hukum ini sudah ijma', maka tolong untuk dihormati karena itu berarti termasuk hukum yang valid. Selanjutnya, yang kedua. Kedua, pembagian ijma' ditinjau dari tingkat kepastiannya. A. Ijma' qat'i atau absolut adalah ijma' dalam masalah yang diketahui oleh semua orang bahwa itu merupakan bagian dari aturan baku dalam syariat Islam atau ma'lum minnatiddin bidarurah. Baik, ada istilah ma'lumun minnatiddin bidarurah. Kita mengenalkan istilah ini ya. Ma'lumun minnatiddin bidarurah. Apa namanya? Ma'lum minaddin bidarurah. Bahasa lainnya itu aturan yang diketahui oleh semua orang bahwa itu adalah ajaran agama. Misalnya sholat lima waktu itu adalah wajib. Ada enggak orang yang enggak tahu? Ada enggak orang muslim yang enggak tahu kalau sholat lima waktu itu wajib? Hampir tidak ada. Sehingga semua muslim tahu salat lima waktu adalah wajib. Seperti ini disebut ma'lumun minaddin bidarurah. Sehingga kalau ada orang yang tidak salat lima waktu, meninggalkan salah satu dari salat lima waktu, lalu dia beralasan, saya enggak tahu kalau ini wajib. Diterima enggak? Enggak diterima. Enggak mungkin enggak ngerti. Enggak mungkin enggak ngerti. Contoh yang lain. Puasa Ramadan wajib ya. Ada enggak muslim yang enggak ngerti kalau puasa Ramadan itu wajib? Enggak mungkin. Enggak ada muslim yang enggak ngerti. Maka kalau ada orang yang enggak puasa, terus dia ditangkap misalnya, lalu dikandani, kamu wajib puasa, dosa besar kalau enggak puasa. Saya enggak tahu kalau Ramadan itu puasanya wajib. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin enggak? Enggak ngerti. Minum khamr haram ya. Semua muslim tahu. Lalu ada orang bilang, saya enggak tahu kalau ini haram. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Sehingga kalau ada yang beralasan saya enggak tahu, tidak diterima. Itu yang disebut perkara yang masuk dalam kategori ma'lum minaddin bidarurah. Ma'lumun minaddin bidarurah. Baik. Ma'lumun minaddin bidarurah itu terbatas pada perkara yang hampir semua orang itu tahu. Maka kalau ada orang yang ngaku tidak tahu, tidak diterima alasannya. Dan kalau kita bandingkan begini ya, dalam undang-undang negara, ketika di situ ada perubahan, pemerintah akan melakukan apa? Sosialisasi. Pemerintah akan melakukan sosialisasi. Lalu kita melanggar, ditangkaplah oleh aparat. Maka aparat akan bertanya. Ya, misalnya melanggar lalu lintas. Lampu merah, belok kiri. Ditangkap oleh aparat, oleh petugas. Biasanya petugas ngapain, Pak, kalau sudah menangkap? Bapak tahu kesalahannya apa? Nah, justru itu saya mau tanya, kenapa saya ditangkap? Bapak tadi melanggar lampu merah. Pelanggarnya di mana, Pak? Itu lampu merah, Bapak belok kiri. Loh, katanya kiri jalan terus. Katanya belok kiri jalan terus. Sudah diubah, Pak, undang-undangnya. Kalau dulu belok kiri jalan terus, sekarang hukum asalnya adalah lampu merah berhenti semuanya. Wah, saya baru tahu ya, Pak, kalau ternyata ini sudah diubah undang-undangnya. Ditilang enggak kira-kira? Petugas enggak mau tahu, Anda tahu atau tidak, undang-undangnya sudah ada. Dan itu hukum bagi negara. Sehingga ketika orang tidak update informasi tentang undang-undang, tidak ada ampun. Pokoknya harus ditilang. Ya, kecuali berhasil nego ya. Kamu anaknya siapa? Ya, dulu sih keturunan gubernur yang ketujuh. Keturunan gubernur yang ketujuh. Baik. Jadi ketika ada undang-undang yang sudah disosialisasikan, sementara masyarakat tidak paham, bagi petugas kadang tidak dimaafkan, tetap akan ditilang. Ada banyak orang yang belum update informasi terkait batas maksimal kecepatan kendaraan di tol. Yang paling kemarin yang paling banyak kasusnya di mana, Pak? Semarang Solo ya. Maksimal berapa? 80 kilo. Semarang Solo kan lebih pendek ya. 80 kilo karena jalannya naik turun. Berapa ribu setelah itu disosialisasikan? Yang kena berapa? 60.000. 6.000 kendaraan. 6.000 kendaraan kena tilang elektronik. Hanya dalam waktu sekian hari. Dan ketika mereka dapat surat tilang seperti itu, enggak ada istilah, Pak, saya enggak tahu ya, Pak. Ini kan bukan termasuk ma'lum minaddin bid darurah. Ada uzur bil jahli. Uzur karena kebodohan. Tidak diterima, tetap harus melalui proses yang berlaku. Ya, kita menghormati hukum, dan adanya orang yang melanggar memang harus ada tindakan. Namun dalam hukum syariat dengan hukum negara, kalau hukum syariat, orang tidak tahu itu enggak dihukum. Asal jelas dia enggak tahu. Misalnya ada orang transaksi riba, tukar menukar uang tidak tunai, 100 ribu ditukar dengan 50-20. Kurang pinten, Pak? Kurang berapa? 30. Engko sing 30 nyusul ya, sisok nek sana duitnya tak bayar. Maka di sini terjadi pertukaran uang tapi tidak tunai. Pelakunya mungkin saja tidak tahu, dan banyak orang yang enggak ngerti. Banyak masyarakat yang enggak tahu. Nah, ketika itu dilakukan, terus kita sampaikan, ini dosa loh, Pak, enggak boleh kayak gini. Waduh, saya enggak ngerti ya, Mas. Kalau ini ternyata enggak boleh. Dalam syariat kita, orang yang berbuat dosa dan 100% dia enggak tahu, tidak dihukumi dosa. Karena syariat itu pemurah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah. Ada laki-laki pakai emas misalnya. Cincin emas atau gelang emas. Bisa jadi dia enggak tahu kalau itu haram. Nah, kemudian ketika diingatkan, Pak, ini enggak boleh, Pak, tolong dilepas. Ini hanya boleh dipakai untuk wanita. Oh, enggak boleh toh? Iya, enggak boleh, haram. Wah, saya baru tahu kalau ini enggak boleh. Ya sudahlah, saya lepas. Selama dia pakai ketika enggak tahu, dosa enggak? Tidak dosa. Kenapa? Enggak tahu. Sehingga hukum ketika bagi seorang muslim itu enggak tahu hukum syariat, dia tidak berdosa. Pertanyaannya, sejak kapan hukum ini disosialisasikan dalam Islam? 14 abad masa silam. Sosialisasinya itu sudah 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang ada orang yang enggak tahu. Yang tadi, aturan kecepatan di tol, sosialisasinya sekian hari. Ada orang yang enggak tahu. Enggak dimaafkan. Cuman baru sekian hari ya. Bukan pakai ribuan tahun, Pak. Ini hukum syariat, sosialisasinya 1400 tahun yang lalu. Sekarang ada orang yang melanggar dan dia enggak tahu. Dalam Islam dimaafkan. Kurang apa, Pak? Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sudah pasti enggak mungkin ada orang yang enggak tahu, nah ini enggak ditoleransi. Ya. Jadi wong kok mau ngombe. Asing jenenge urip kan mau mampir ngombe. Kok malah ngeyel. Mungkin enggak dia enggak tahu kalau minum khamr itu haram? Tidak mungkin. Apalagi dia tinggal di negeri muslim. Baik. Ini penting untuk kita pahami terkait kasus ma'lumun minaddin bidarurah. Misalnya. Coba kita baca lanjutan. Misalnya, ijma' tentang wajibnya sholat lima waktu. Wajibnya haji bagi orang yang mampu. Haramnya babi dan haramnya khamr. Kemarin ada orang yang mengatakan, haji itu ngopo to, dadak repot-repot. Tanggal 9 Dzulhijjah. Wayahe wong-wong kumpul puncaknya itu kan di Arafah. Mbok golek sing selo tanggal 10 apa tanggal 11 selo. Wukuf di Arafah mau diganti tanggalnya ya. Wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Itu su'su'an, Pak, itu. Orang itu harus apa? Ngantri-ngantri, terutama bis ya. Bis itu ngantri bisa berapa lama, Pak Pur? Panjang sekali, lama itu. Untuk bisa masuk ke Arafah yang luasnya sedemikian luas itu, bis itu ngantri. Jamaah haji kan berpindah dengan menggunakan bis. Masuk ke Arafah pakai bis. Itu ngantri panjang sekali. Lah ngapa dadak golek sing padet kayak gitu, mbok golek sing selo. Ya. Misalnya tanggal 6 kan sik selo, ya. Tanggal 9 iku puncaknya, tanggal 6 wis kumpul ning ngono. Nanti tanggal 7 pindah ke Mina kan selo itu. Akhirnya dilakoni ya batal. Dan dulu ada orang liberal yang mengusulkan agar haji itu dipindah jangan di bulan Dzulhijjah. Bahwa bulan Muharram atau bulan Safar ya kan selo jadi. Enggak perlu suksuan. Subhanallah. Seperti ini diterima enggak, Pak? Enggak diterima. Ini orang yang mau gawe dolanan syariat, membuat permainan syariat, dan dia tidak menghargai syariat. Selanjutnya. B. Ijma zanni atau dugaan, yaitu ijma yang dibangun berdasarkan dugaan kuat bahwa para ulama sepakat dalam masalah tersebut. Misalnya ijma ulama bahwa makan ketika sholat bisa membatalkan sholat. Ada beberapa pembagian ijma dari sudut pandang yang lain, tetapi di buku ini kita cukupkan ada dua sudut pandang di atas. Baik. Jadi kalau ijma dhanni, ini sifatnya ijma yang dibangun berdasarkan dugaan kuat, ulama sepakat. Tapi kalau semuanya yakin pasti keabsahannya, disebut ijma apa tadi? Qat'i. Sholat ngentut batal atau tidak? Batal. Ada enggak muslim yang enggak tahu? Ada enggak muslim yang enggak tahu? Mungkin ada. Mungkin ada yang baru masuk Islam atau apa? Dia belum ngerti tentang bagaimana fikih salat. Wudu tapi garing sikut. Sikutnya kering. Wudu sikutnya kering. Bagaimana hukum wudunya? Batal, tidak sah. Ada enggak orang yang enggak tahu? Banyak yang enggak tahu, sehingga dia enggak ngerti wudu yang sah itu enggak ngerti. Padahal wudu lalu ada sikut yang garing, tumit garing, masih kering, ini statusnya batal berdasarkan ijma ulama. Sebab anggota wudu itu sampai siku harus basah. Kemudian kaki sampai mata kaki harus basah. Meskipun masih ada beberapa orang yang enggak tahu dan masih banyak orang yang melanggar. Baik. Kita ketika sudah mengenal istilah seperti ini, insyaallah kalau menjumpai kasus yang semisal lebih bisa memposisikan diri. Sekarang kita lanjutkan cara mengetahui ijma'. Cara mengetahui ijma'. Ada dua cara untuk mengetahui ijma' dalam hukum syariat. Pertama, dengan melakukan penelitian, yaitu merangkum keterangan para ulama di masing-masing disiplin ilmu syar'i. Misalnya merangkum berbagai keterangan dari para sahabat tentang masalah tertentu, sehingga bisa disimpulkan ijma' sahabat dalam masalah tersebut. Kedua, melalui keterangan ulama peneliti atau ahlu tahqiq, seperti keterangan Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Hafidh Ibn Hajar, atau keterangan para ulama yang sekelas dengan mereka. Ada yang disebut dengan ulama ahlu tahqiq. Ulama ahlu tahqiq itu bahasa kita ya, ulama peneliti. Yang mereka adalah ulama-ulama yang sangat banyak membaca, banyak meneliti karya-karya para ulama. Di sini saya sebutkan ada tiga nama. An-Nawawi, Ibn Taimiyah, Ibnu Hajar, kalau mau ditambahkan siapa lagi, Pak? Banyak sekali ya. Contohnya Asy-Syaukani, As-Suyuti. Contoh yang lain, yang sebelumnya Ibnu Abdul Bar, Al-Kasani, dan nama-nama seperti ini mungkin jarang kita kenal. Masyarakat kita tidak mengenal para ulama pendahulunya. Banyak di antara kita. Karena kita tidak banyak bersinggungan dengan buku-buku yang mereka tulis. Wallahu a'lam. Tayib. Selanjutnya, jadi tadi ada dua cara untuk mengetahui ijma'. Yang pertama apa? merangkum keterangan-keterangan para ulama. Ini bagi kita sangat sulit. Yang kedua, melalui keterangan ulama peneliti. Nah, ini yang lebih mudah. Maka seperti para asatidah yang ada di Indonesia bisa mengatakan ini ijma, itu biasanya berdasarkan keterangan dari ulama peneliti. Ini ijma menurut keterangan Imam Fulan. Ini ijma menurut keterangan Imam Fulan. Selanjutnya, beberapa catatan tentang ijma. Pertama, ijma tidak mungkin bertentangan dengan nas. Jika ada yang mengatakan bahwa ada ijma yang bertentangan dengan nas, ada dua kemungkinan. A. Pernyataan ijma itu salah karena tidak mungkin ijma menyimpang dari kebenaran. B. Nas tersebut sudah mansukh. Ibnul Qayyim menjelaskan, Wa muhalun an tajmi'a al-ummatu ala khilafin nassin illa an yakuna lahu nassun akhirun akharun yansakhuhu. Umat mustahil sepakat dengan sesuatu yang menyalahi nas, kecuali jika ada nas lain yang mansukh yang menasnya. Baik. Jadi yang pertama, ijma tidak mungkin menyalahi nas. Nas itu apa, Pak? Nas. Nas. Apa? Dalil yang sahih dan maknanya jelas. Dalil sahih yang maknanya jelas disebut apa? Nas. Misalnya, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Namanya apa ini? Nas. Kenapa? Ini Al-Quran. Pasti sahih ya? Maknanya jelas? Jelas. Ini disebut apa? Nas. Kalau ada ijma' yang menyalahi nas, maka ada dua kemungkinan. Ijma'nya yang salah, atau yang kedua, nasnya yang sudah dihapus. Yang kedua, catatan kedua. Kedua, ijma' tidak mungkin bertentangan dengan ijma' sebelumnya. Jika terjadi demikian, bisa dipastikan bahwa salah satu keterangan ijma' tersebut adalah keterangan ijma' yang batil. Karena akan muncul pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama qat'i atau absolut. Padahal itu mustahil. Baik, ijma' tidak mungkin bertentangan dengan ijma' sebelumnya. Sekarang ulama ijma' seperti ini. Dan dulu sudah ada ijma', itu tidak mungkin. Karena tidak boleh ada ijma' baru yang bertentangan dengan ijma' yang lama. Tapi kalau ijma' baru yang tidak bertentangan dengan ijma' lama, mungkin. Selanjutnya, ketiga, tidak mungkin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat untuk melakukan perbuatan murtad. Murtad adalah kesalahan puncak dalam beragama. Sedangkan kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesalahan. Baik, jadi yang dimaksud di sini enggak mungkin seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murtad. Ini sebagai bantahan ya. Untuk kelompok tertentu yang mengatakan sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh sahabat itu murtad. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh sahabat itu murtad, kecuali kurang lebih cuma 6 orang. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan Husain, kemudian Al-Miqdad, Ibnul Aswad, dan Salman Ar-Farisi. Hanya 6 orang ini yang tidak murtad. Ada yang menambahkan Ammar bin Yasir. Selain itu murtad semuanya. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Uthman murtad, Ibnu Mas'ud murtad, kemudian Ibnu Umar murtad. Semuanya murtad, kecuali 7 orang tadi. Dan ini pendapatnya Syiah. Ini pendapatnya Syiah. Jawaban kita apa? Tidak mungkin, mustahil. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Subhanallah, ini adalah tuduhan yang besar. Sehingga tidak mungkin murtad. Atau contoh yang lain. Pada waktu berdiri LDII, lalu punya pengikut sebagian. Mereka kan punya doktrin, selain kelompoknya, murtad. Sehingga semua yang tidak sejalan dengan LDI, yang bukan kelompoknya, dianggap apa? Murtad oleh kelompok ini. Mungkin gak seperti itu? Tidak mungkin. Umat Muhammad SAW tidak mungkin semuanya murtad. Tayyip, selanjutnya. Keempat, tidak mungkin ada kebenaran yang hilang di tengah umat Nabi SAW. Kebenaran pasti akan selalu ada di tengah umat Nabi Muhammad SAW, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, tetapi keseluruhan umat tidak akan kehilangan kebenaran itu. Ini sebagai konsekuensi bahwa kesepakatan umat ini terjaga dari kesalahan. Dipahami insyaAllah ini? Yang keempat, tidak mungkin ada kebenaran yang hilang di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Karena kebenaran itu pasti akan selalu ada di tengah umat Nabi SAW. Memang tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, tetapi keseluruhan umat tidak akan kehilangan kebenaran itu. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya begini. Kebenaran 100%. Kebenaran itu apa? Adalah wilayah 100%. Ada 100 ulama. Ulama 1 mengenali kebenaran ini 70%. Ulama 2 tahu kebenaran 80%. Ulama 3 tahu 60%. Ulama 4 tahu kebenaran 50%. Nah itu kalau dibuat diagram Venn, menyatu semuanya. Kalau dibuat diagram Venn, jadinya apa? Menyatu. Maka dari 100% ada yang punya 80%. Ada yang punya 70%. Ada yang punya 60%. Kalau digabungkan, menyatu. Sehingga ketika itu semuanya digabungkan, kebenaran pasti ada di sana. Maka tidak mungkin kebenaran itu hilang di tengah umat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesepakatan umat ini maksum dari kesalahan. Baik. Karena itu begini. Kalau orang berijtihad sendiri dengan berijtihad bareng-bareng, peluang benarnya lebih besar yang mana? Peluang benarnya lebih besar yang bareng-bareng. Sehingga ada beberapa lembaga fatwa yang keputusannya, fatwanya itu dari hasil bareng-bareng. Puluhan ulama, belasan ulama berkumpul, bahas masalah tertentu. Lalu mereka bahas bareng-bareng. Nah itu peluang salahnya lebih kecil. Dibandingkan ketika dibahas sendiri-sendiri. Sebab kalau dibahas bareng-bareng, saling melengkapi, saling mengingatkan. Ini yang disebut dengan ijtihad jama'i. Dan ada banyak lembaga ijtihad jama'i. Kalau di Indonesia contohnya MUI. Kalau di kemudian ada Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kalau di luar negeri ada Hay'ah Kibar Ulama yang ada di Saudi. Kemudian ada Majma' Fikih Islami, baik di bawah Rabithah maupun di bawah Organisasi Kerjasama Islam, di bawah OKI. Dan insya Allah nanti akan kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Kita masih punya pembahasan seputar masalah qiyas. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami buka tanya jawab. Mungkin dari jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami ingin tanyakan Pak Ustaz, langsung saja. Ini kaitan dengan ijma. Kemarin belum saya lanjutkan. Ini ada baik itu muslimin maupun non muslimin itu menginjak-injak Quran dan membuang sembarangan, melapatnya itu sembarangan, dibuang-buang begitu saja. Nah ini apakah termasuk suatu melanggar ijma? Ada kaum muslimin yang iya, maupun non itu kadang-kadang dalam media-media itu kan Quran ditumpuk, diinjak gitu loh, dibuang-buang, menginjak Al-Quran. Iya, sembarangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada enggak perbuatan non muslim yang menyalahi ijma? Ya banyak sekali ya, hampir semuanya. Menyembah selain Allah itu hukumnya apa? Musyrik, kesyirikan. Dan itu dilakukan oleh non-muslim. Ya, tapi kan ini di luar agama. Sehingga sudah beda ranah pembahasannya. Ini pembahasan ranah akidah. Karena itu ketika ada non-muslim yang menyalahi ijma', ya memang dari awal dia sudah menyalahi ijma', sudah beda agama dengan kaum muslimin. Yang kedua, jika ada muslim yang menyalahi ijma', apa hukumnya? Dia melakukan perbuatan dosa jika tahu. Kalau tidak tahu, ya dan betul-betul tidak tahu, maka dia dikasih uzur. Dia dikasih uzur. Tayyib. Sekarang untuk kasus menginjak Al-Quran, membuang Al-Quran, ini apa hukumnya? Kekufuran. Jika dilakukan dengan sengaja, karena alasan emosi, lalu dia menginjak-injak Al-Quran, ini kekufuran. Sudah? Terus bagaimana hukuman untuk orang ini, Pak? Serahkan kepada Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran. Kalaupun orang ini tidak bisa diberi tindakan hukuman disebabkan karena dia punya banyak orang yang melindungi misalnya, sehingga rakyat gak bisa ngapa-ngapain. Mau dilakukan hukuman apa? Dia banyak dilindungi oleh orang lain misalnya. Maka serahkan kepada Allah, nanti Allah yang akan ngurusi. Ini adalah kitabnya. Dan Allah yang akan ngurusi orang ini. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu a'lam. Baik, saya tidak heran atas jawabannya. Kita coba angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Umu Zaid dari Cairan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tadi mengenai, tadi ada penjelasan Ustaz mengenai yang tukar uang tapi tidak lengkap kembaliannya gitu, Ustaz. Nah itu masuknya ke riba. Saya baru pertama kali mendengar penjelasan seperti ini dan sempat kaget karena sering melakukan aktivitas seperti ini. Dan yang kedua mengenai ijma, apakah ijma ini hanya terjadi di masa lampau oleh para ulama terdahulu atau masih bisa dilaksanakan di masa sekarang, Ustaz? Apakah misalnya ada hukum tertentu lalu ulama-ulama sekarang masih melaksanakan ijma? Mungkin hanya itu, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang hukum tukar-menukar uang yang tadi sempat kita singgung. Ini pembahasan riba yang sering disinggung oleh para ulama, yaitu menukar uang dengan uang tapi tidak tunai. Misalnya 100 ribu, pecahan 100 ribu mau ditukar dengan yang lebih kecil. Temannya baru punya 70 ribu, 50 dan 20. Kurang 30. Terus dipertukarkan. Ya sudahlah, ini 100 ribu mana yang 70? Nanti ya kalau sudah ada 30, tolong segera dikirim ke saya. Siap. Berarti tertunda berapa? 30 ribu. adanya penundaan ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan adzabu bidzab riban illa ha wa ha. Emas dengan emas itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Sehingga yang satu ada, yang satu juga harus ada. Tidak boleh salah satu masih kurang. Nah, lalu ketika kita sudah melakukannya, sementara kita tidak tahu bagaimana. Kalau pakai surat tilang ya tetap ditilang. Cuman kan riba nggak perlu pakai surat tilang. Ini hukum agama. Dan cukup bagi kita untuk bertobat. Jika memang 100% tidak tahu, Allah Maha tahu kalau kita tidak tahu. Dan dalam hukum agama, orang yang tidak tahu lalu dia melanggar, maka dia mendapatkan uzur, dia dimaafkan. Yang kedua, mungkinkah bisa terjadi ijma' di masa sekarang yang itu tidak ada di masa silam? Sangat mungkin untuk kasus yang ada di masa sekarang. Mungkin saja terjadi ijma' di masa sekarang untuk kasus yang ada di masa sekarang. Contoh, e-money misalnya. Imam Nawawi dulu pakai e-money enggak? Ya? Atau pakai GoPay? Baik. Kita tahu para ulama di masa silam mereka tidak menggunakan itu. Ini adanya belakangan. Terus bagaimana ngukurnya? Andaikan ulama belakangan mereka ijma' sepakat bahwa ini hukumnya haram, maka hukumnya jadi haram berdasarkan ijma'. Andaikan ya. Terus yang benar gimana Pak? E-money para ulama membolehkan. Cuman ketika dipertukarkan harus dilakukan secara tunai. Sehingga misalnya Anda top up bayar 200 ribu lalu diisi e-money-nya, maka wajib untuk dilakukan secara tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Contoh yang lain misalnya. Barangkali ini lebih real ya. Pada waktu muncul bank pertama kali di negara-negara Islam, maka para ulama itu membahas tentang hukum menabung di bank lalu menghasilkan kelebihan, menghasilkan keuntungan. Ada muktamar yang diselenggarakan di Kairo, Mesir, yang dihadiri lebih dari 300 ulama di masa itu, mungkin sekitar tahun 40-an, 1940-an. Dan 300 ulama itu dari berbagai negara ya, mereka dengan sepakat mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Akhirnya itu jadi acuan. Sehingga sering bagi para ulama yang menyinggung masalah riba, hasil muktamar ini diangkat. Jika ini kita sebut sebagai ijma, karena ada sekian ratus ulama dari berbagai negara, lalu kita sebut anggaplah ini ijma. Berarti ada ijma yang baru terbentuk karena kasusnya baru ada. Paham insyaallah? Sehingga mungkinkah ijma terbentuk belakangan? Mungkin untuk kasus yang baru ada belakangan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari telepon lagi. Tertutup, Ustaz. Sambil nunggu mungkin ada yang ingin bertanya. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ustaz tadi menyampaikan bahwa kalau kita tidak tahu syariat itu, jika kita melanggar itu tidak dihukum atau tidak berdosa. Apakah sangat relevan dengan keadaan sekarang yang notabene kita bisa belajar dari media ataupun dari kajian-kajian. Kadang juga orang milih saya tidak, mending tidak tahu saja, karena dengan nanti tahu akan tahu takut konsekuensinya, dan mending tidak tahu dengan memilih aman tidak berdosa ketika kita tidak tahu, seperti itu saat. Padahal kan dengan keadaan yang sekarang kita lebih mudah untuk belajar. Bagaimana sikapnya Ustaz? Masya Allah. Loh aman jadi wong bodoh timbangannya jadi wong pintar. Mengko nek urusan agama pertahankan kondisi tidak tahu. Wah ini bahaya ya prinsip seperti ini. Baik. Apakah masih relevan pada kondisi zaman sekarang di mana orang bisa mengakses ilmu agama itu dengan sangat mudah? Tinggal buka ini aja udah ya. Ini tidak lebih luas daripada mendoan. Tapi dia bisa mengakses apapun yang dibutuhkan oleh orang, informasi-informasi lengkap. Kaidah bahwa orang yang tidak tahu tidak berdosa jika berbuat salah itu kaidah umum. Tapi bagaimana mengukur orang itu tidak tahu kembali kepada masing-masing individu. Dan Allah Maha tahu apakah orang ini tahu atau tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Karena ada dua, ada yang tahu dan ada yang tidak mau tahu. Kalau tidak mau tahu, latar belakangnya, kadang karena sebenarnya dia itu sudah pernah ngerti. Katanya sih gak boleh. Tapi saya gak mau untuk tahu lebih dalam. Berarti aslinya apa? Dia sudah tahu. Gak ada waktu itu so. Jadi ya wis dosa. Oh dia sudah ngerti. Cuman dia gak mau tahu lebih dalam. Sehingga aslinya dia itu sudah tahu. Tapi dia tidak mau mempelajarinya. Contoh ya. Beberapa kasus kemarin yang sudah pernah saya ceritakan itu. Ada orang yang dia membawa buku ada apa dengan riba. Pulang ke rumah. Buku ada apa dengan riba ini. Ia membahas tentang masalah riba. Ditaruh di meja. Lalu suaminya, ini yang bawa ibu-ibu ya. Ditaruh di meja. Suami itu marah. Dan dia bilang, gue nek membuka buku ini. Omamu kobong. Dia takut. Ketakutan sekali. Sampai ngancam istrinya. Gak boleh buka buku ini. Karena dari judulnya saja. Dia itu sudah tahu. Ini bahas apa? Pelanggaran yang dia lakukan. Ya wallahu alam. Saya juga gak ngerti. Kenapa orang ini ketakutan. Untuk baca buku itu. Padahal saya tidak cerita horor di sana. Berarti sebenarnya dia sudah tahu atau belum? Sudah tahu. Dia tahu kalau riba itu haram. Dan dia juga tahu kalau praktek yang dia lakukan adalah praktek riba. Nah, gak mau baca buku itu karena dia takut nanti akan melihat ancamannya kayak gimana. Kemudian bagaimana detail perbuatannya. Makanya jangan takut untuk mendekat kepada ilmu. Ilmu itu menenangkan, memperbaiki diri, sedangkan maksiat itu merusak kita dan lingkungan. Sehingga kita belajar dalam rangka untuk menempatkan perbaikan. Sekarang ada gak orang yang masih memungkinkan untuk gak tahu? Ya masih mungkin, kita hargai. Misalnya gak tahu sama sekali. Intinya dikembalikan kepada kejujuran masing-masing. Dan Allah Maha tahu siapa orang yang tidak tahu dan siapa yang tidak mau tahu. Wallahu'alam. Baik Ustaz, jazakul khairan atas jawabannya. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan dari penelpon Ustaz. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Silakan. Waalaikumsalam. Saya dari ya, Jogja. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, mau tanya Ustaz, jadi begini, saya itu kan minum obat penudah haid. Setelah hampir 2 mingguan minum obat, tapi keluar flek. Nah, karena keluar flek itu kan obatnya juga habis. Saya kemudian konsultasi lagi ke dokter untuk dapat minta obat yang baru untuk memberhentikan, karena saya nggak serak gitu ya puasa. Saya masih tetap puasa, sholat dan lain-lain. Karena saya pernah dengar dari Ustaz Firanda, maksudnya katanya kalau minum obat penudah haid, kalau keluar flek itu bukan darah haid. tapi saya merasa nggak seret dengan minum obat yang baru itu, efeknya tambah banyak gitu. Jadi gimana Ustadz, saya lanjut puasa atau gimana? Cukup Bu? Iya. Baik. Terkait kasus wanita haid yang minum obat. Wanita haid yang dia punya rutinitas masa haid tertentu, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7. Rutin tanggal haidnya di tanggal 1 sampai tanggal 7. Lalu dia minum obat untuk bisa puasa atau bisa haji atau umroh. Dan ternyata di rentang itu masih keluar flek. Maka flek ini dihukumi haid. Loh kok bisa Pak? Kan cuma ngeflek. Karena aslinya itu adalah haid yang ditahan. Sehingga ulama mensyaratkan wanita yang minum obat di masa haidnya, tapi kemudian dia pengen sholat, syaratnya gak ada darah yang keluar. Gak ada flek, gak ada spot. Kalau dia bisa memastikan kering, tidak ada darah yang keluar, maka boleh sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi kalau masih keluar, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Meskipun hanya flek. Tapi kalau fleknya keluar di selain masa haid, misalnya haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7, keluarnya di tanggal 10. Keluarnya di tanggal 10. Dan itu di luar masa rutinitas haidnya. Maka ini tidak dihitung sebagai haid, karena flek yang tidak keluar terus-menerus, spot atau flek yang hanya sedikit, tidak sampai penuh satu hari, tidak dihitung sebagai haid. Sehingga flek yang tidak dihitung haid itu flek dalam posisi tidak ada intervensi obat. Atau flek di posisi ada intervensi obat, tanggal 1, tanggal sampai tanggal 7, Anda biasanya haid, tapi karena dikasih obat, akhirnya ngeflek. Sehingga darahnya tidak keluar banyak, tapi tetap keluar, tapi bentuknya flek, tetap dihukumi haid. Sehingga tidak boleh puasa, dan seterusnya sebagaimana wanita haid. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita coba angkat kembali pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Silakan. Bisa dikecilkan dahulu. Oke. Mohon maaf, saya dikecilkan dulu suaranya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, menurut Ustaz ini kemarin ada pertanyaan dari penanya kepada Ustaz mengenai Bitcoin. Nah, Bitcoin itu kan kalau dibeli, dibeli kemudian dijual berdasarkan dari modal yang pertama. Nah, Ustaz membandingkan dengan batu akik gitu. Nah, kenapa Ustaz membandingkan dengan batu akiknya? Ya, mengerti Ustaz, dipikir Ustaz. Oh iya, baik, terima kasih. Ya. Tolong diulang. Menyamakan untuk Bitcoin dengan batu akik Ustaz. Iya. Jadi kalau Bitcoin dijual dengan modalnya, kenapa Ustadz menyampaikan dengan perbandingan batu akik? Kenapa? Baik. Trendnya. Baik. Kalau kita belajar kias, nanti kita akan bisa menjadi paham ya. Kias itu bagian mana yang boleh, bagian mana yang tidak bisa, tidak diperbolehkan. Dan kias yang sifatnya sebagian, kias yang sifatnya keseluruhan. Saya berbicara masalah Bitcoin, dan terkadang juga menyinggung akik, itu dengan metode kias menyamakan karakter. Akik itu gimana karakternya? Tiba-tiba melejit tinggi harganya, terus terjun bebas. Tergantung dari apa? Peminatnya. Begitu orang masih tergila-gila dengan akik, dalam posisi tidak sadar itu ya, mereka, Masya Allah, jual beli akik itu sampai harganya miliaran, ratusan juta, puluhan juta. Hanya karena, oh ini mengandung apa, bu, gambarnya bagus dan seterusnya. Begitu tren itu sudah mencapai puncak, terjun bebas. Banyak orang yang kehilangan duitnya gara-gara transaksi ake. Dan betapa cepatnya. Ake dulu bertahan berapa lama? Ada setahun? Ada? Ada ya? Mungkin kurang lebih setahun. Terus setelah itu gak laku. Sekarang dikasih aja kita buat apa? Mungkin kita gak mau. Gapapa ake? Mesra payu. Kalau dulu mahal. Saya pernah main ke rumah salah satu orang kaya. Beliau koleksi ake itu sampai sak toples gede ini, Pak. Itu kecil-kecil banyak sekali. Masa buat apa ini, Pak? Ya koleksi. Satu toples gede itu beliau koleksi. Dan saya dikasih karena bukan penggemar ake, ya enggak mau juga buat apa. Terus waktu ake sudah enggak laku, saya ke mana, daerah Sintang ya. Sintang Kalimantan. Ada panitia kajian ngasih ake. Ini loh saya kasih, saya punya kayak gini banyak. Kamu tak kasih dua. Dhisik nek pogoki aku gelem. Kalau dulu sih saya mau ya. Mungkin harganya mahal. Sekarang ini sudah enggak laku, dibuang aja udah enggak ada orang yang mau nemu. Karena dia jadi sesuatu yang sudah tidak laku. Padahal dulu Masya Allah sampai direwangi golek ake ning kali ya. Kungkung. Kemudian apa? Gali-gali pasir untuk bisa dapat ake. Dulu ya, sekarang sudah enggak laku. Baik. Karakter Bitcoin seperti itu tergantung dari minat para penggemarnya. Ketika masih berminat banyak, naik. Ketika peminatnya pada hilang, turun. Dan ada banyak cryptocurrency yang nasibnya demikian. Ada cryptocurrency yang karena ditinggal oleh para peminatnya, ditinggal oleh para peminatnya, cuma ditinggal Pak, hilang nilai, nol jadi. Padahal dulu termasuk yang berprestasi, nilainya belasan juta, bahkan puluhan, dulu. Bitconnect namanya. Nah Bitconnect dulu awal-awal itu tinggi nilainya. Terus ditinggal sama peminatnya langsung terjun bebas. Sekarang nol nilainya. Nah yang dikhawatirkan Bitcoin terjadi hal yang sama. Sebagaimana itu bisa terjadi pada satu kripto, ini juga bisa terjadi pada kripto yang lain. Apalagi yang namanya kripto itu selalu dibuat. Ada selalu kripto yang baru. Kripto baru itu selalu muncul. Sehingga ada waktunya ini akan pasti akan bergeser. Orang bosan di sini pindah ke sini, bosan di sini pindah ke sini lagi. Kayak gini mau dijadikan sebagai alat investasi, gorornya sangat besar, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Karena itu kami tekankan, jangan invest di tempat semacam ini. Dan obrolan saya dengan Ustadz Irwandi, beliau ngasih cerita, ada 1, sekian triliun uang orang Indonesia hilang gara-gara Bitcoin, gara-gara kripto. Kenapa Pak? Waktu beli mahal. Kemudian ketika harganya murah, ya dijual jadi murah. Sehingga dia bermodal 100 juta, tinggal 30 juta. Ada yang bermodal sekian puluh juta, tinggal setengahnya. 1, sekian T orang Indonesia duitnya hilang. Hanya untuk permainan Bitcoin atau kripto yang lainnya. Makanya sangat tidak direkomendasikan untuk investasi di dunia cryptocurrency. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.